segar makannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati pada hari ini, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Acara penyejuk hati kita bertujuan untuk menyejukkan jiwa kita melalui pembahasan kita terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya sekedar jiwa saja yang sejuk, tetapi juga tampil di dalam perbuatan yang mampu menyejukkan orang lain dan mampu membuat orang lain membuat diri kita sebagai percontohan terbaik buat kehidupan mereka. Pada hari ini kita sudah memasuki pembahasan ayat ke-20 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum iyazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu izan abada. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-20 dari surah Al-Kahfi ini merupakan memberikan informasi kepada kita tentang kekhawatiran, ya, rasa takut yang menyelinap di hati para pemuda Ashabul Kahfi ketika mereka tersadar dari tidur dan kemudian merasa kelaparan. Jadi di dalam ayat sebelumnya sudah digambarkan bagaimana seseorang meminta agar ada salah seorang dari mereka yang membeli makanan, ya, dengan cara yang baik supaya jangan keberadaan mereka itu diketahui atau dikhawatirkan. Dan ini tergambar dalam ayat 20 ini bagaimana kemudian secara manusiawinya mereka bisa merasakan rasa khawatir dan rasa takut walaupun keimanan mereka itu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi rasa kekhawatiran untuk hal-hal yang bersifat positif. Innahum iyazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. Yang kita khawatirkan adalah kalau ternyata kita diketahui, maka kita akan mendapatkan kesulitan. Mereka akan melempari kita dengan batu, mereka akan membuat kita menjadi tidak nyaman di tempat kita ini, dan yang lebih parah daripada itu adalah mereka akan paksa kita kembali kepada agama nenek moyang mereka. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah perasaan manusiawi di mana rasa takut itu sesuatu yang manusiawi pada manusia. Manusia memang dibekali rasa takut supaya dia kenal dengan Tuhannya. Ya, jadi takut bukan sembarang takut, ya. Bukan takut terhadap hal-hal yang tidak perlu ditakutkan. Takut rezeki Allah, takut tidak dapat rezeki, sedangkan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketakutan saja kalau misalnya rezeki yang ada itu diambil orang, ini bukan takut pada tempatnya. Berarti dia tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi rezeki. Ya. Ketakutan karena hal-hal lain, takut anak tidak makan, takut anak tidak bisa sekolah tinggi, takut dan sebagainya. Padahal sebenarnya yang mengatur kehidupan ini bukan kita, bukan kita sebagai orang tuanya, bukan kita sebagai seorang suami, bukan kita sebagai seorang pemimpin, tetapi yang mengatur kehidupan ini tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut yang sebenarnya itu adalah takut dalam kebaikan. Takut merasa khawatir kalau ternyata misalnya kita tidak mampu berbuat baik lagi. Ya Allah, kalau aku sempat sakit, bagaimana aku berbuat baik lagi? Ini kekhawatiran yang sifatnya positif, ya. Takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang harus kita lakukan. Karena ketika seorang mukmin tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia akan menjadi seorang manusia yang berani untuk melakukan kemaksiatan dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut yang ditampilkan di dalam keterangan ayat ini adalah ayyu'idakum yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan mengembalikanmu kepada agama mereka. Hati-hati di dalam bersikap karena kita tidak ingin kita dipaksa untuk kembali kepada agama yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi silakan untuk merasa takut karena itu adalah sifat manusiawi, tetapi ketakutan yang harus kita miliki adalah ketakutan yang sifatnya positif. Bukan takut kepada pohon kayu, bukan takut atau merasa ketakutan terhadap hantu, bukan ketakutan terhadap kegelapan. karena sebenarnya yang layak untuk kita takuti hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah di mana ketika Umar bin Khattab lewat ya di jalanan, di mana jalanan itu pada saat itu ada anak-anak kecil bermain, semuanya lari ketakutan melihat Umar, tetapi hanya satu yang tinggal. Dan ketika ditanya, kenapa kamu tidak lari, ya, apa katanya, untuk apa saya takut kepada Umar bin Khattab, karena yang perlu saya takutkan hanyalah kalau saya melakukan kesalahan, itu artinya saya menentang Allah Subhanahu wa taala, takut itulah yang harus saya kembangkan. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat yang kita kaji saat ini adalah berkaitan dengan cerita pemuda orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersembunyi di gua yang kita kenal, yaitu Gua Al-Kahfi. Maka disebutkan juga orang-orang yang beriman itu disebutkan ashab. Ashab itu adalah kawan-kawan atau pemuda-pemuda yang bersebaya dengan mereka, maka disebutkan Ashabul Kahfi. Maka di sini disebutkan ketika mereka itu dibangkitkan, mereka itu masih trauma dengan masa mereka terdahulu, karena masa mereka ini adalah di dalam sejarahnya dikatakan mereka itu terletak di Philadelphia. Philadelphia ini dikuasai oleh seorang raja yang berasal dari Roma. Maka kekuasaan Roma itu adalah sangat luas. Maka di dalam salah satu dikatakan daerah kekuasaan Roma yang dipimpin pada masa saat itu di Philadelphia itu mengaku dirinya Tuhan, maka orang yang tidak menyembahnya, maka orang-orang itu siap akan digantung oleh raja tersebut. Begitulah keadaan yang sangat mengerikan pada saat itu. Maka ayat ini ketika mereka itu dibangkitkan Allah atau bangun dari tidurnya, mereka merasakan akan ada sesuatu yang mengintip mereka kembali, sehingga mereka sangat khawatir dan takut akan dikembalikan agama mereka itu ditukar dengan agama mereka. Harus pada masa saat itu memang adalah suasana yang mengharuskan, bagi tidak berarti dia telah membangkang perintah kerajaan pada saat itu. Itulah suasana yang sangat mengerikan sehingga mereka bisa selamat dan selamat dari cengkeraman mereka, sehingga mereka dapat tinggal di dalam gua tersebut. Jadi inilah merupakan kehati-hatian mereka terhadap agama. Kita juga bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Perdana tadi, yaitu kita harus hati-hati dalam memegang agama kita. Yang paling utama adalah bagaimana kita dapat melindungi akidah kita, jangan sampai pergi dari kehidupan kita. Karena banyak sekali contoh-contoh pada saat zaman sekarang ini, karena mungkin dulu kehidupan kita itu penuh dengan mistik, sehingga masih ada saja hal-hal tersebut yang dapat mengganggu akidah kita. Mungkin banyak sekali legenda-legenda di dalam kehidupan itu, sehingga yang dapat memasyarakat. Seperti contohnya dalam fenomena kehidupan, tidak boleh berfoto dalam tiga orang, sehingga yang salah satunya itu ada yang meninggal. Padahal meninggal itu adalah urusan Allah, tidak ada satupun yang tahu. Maka sampai saat-saat begitulah, sehingga ini adalah mengganggu kesempurnaan akidah kita. Semestinya kita harus sempurnakan akidahnya. Kalau dapat kita persenkan kesempurnaan itu menjadi 100%, nah kita sempurnakan akidah itu supaya kita dapat memurnikan akidah tersebut, tidak terkait dengan yang lainnya. Seperti di dalam kehidupan kita, ketika orang-orang yang ingin berpesta tentu akan memanggil pawang, sedangkan pawang itu ritualnya adalah meminta bantuan kepada setan, sehingga ini tidak murni. Ketakutan manusia itu takut dalam arti kata supaya mereka itu lancar acaranya, tapi cara mereka itu sudah salah. menjauhkan diri mereka dari akidah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berhati-hatilah di dalam kehidupan ini. Jangan sampai tertukar akidah kita disebabkan ritual-ritual yang sedikit demi sedikit yang dapat menghancurkan dalam kehidupan kita. Maka ada ya sebetulnya gantinya untuk menguatkan akidah kita. Tentunya kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah mudahkan urusan saya, seperti kita berdoa Allahumma la sahla in ja'altahu in insa'an ja'altahu sahla wa in syi'tan taj'alal huzna sahla, atau Rabbi yassir wa la tu'assir. Banyak sekali doa-doa supaya Allah memudahkan urusan kita. Itulah yang menyebabkan seseorang itu akan jauh dari rahmat Allah, sehingga kesusahan-kesusahan itu akan terus mereka dapatkan. Karena apa? Karena tidak mereka merasakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan kajian kita pada hari ini, dan intinya adalah bagaimana kita mencoba mengembangkan rasa kekhawatiran kita secara lebih baik lagi. Mengembangkan rasa kekhawatiran takut kita kepada hal-hal yang bersikap positif. Karena sebenarnya rasa khawatir itu selalu dituntut untuk bagi seorang manusia untuk mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan kualitas kebaikannya. Ketika seseorang khawatir dia tidak lulus ujian, dia pasti akan berusaha belajar dengan keras. Ketika seseorang takut miskin dan terhina, pasti dia akan berusaha untuk bekerja keras dan meningkatkan kehormatan dirinya. Begitu juga di dalam kehidupan ini sebagai seorang mukmin, hendaklah kita merasa bahwa kita harus selalu merasa khawatir terhadap apa yang kita lakukan, karena itu akan mampu meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sekali lagi kita selalu ingat dan sadar bahwa hidup kita yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekali 12 menit. Pas. 12 menit. Kurang 2 detik. Terakhir, Pak.